Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan meneruskan pembacaan kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Sebelumnya disebutkan tentang di antara bentuk-bentuk Al-Kabair seperti berdusta, demikian juga tentu saja syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga seorang yang tidak aman dari lisannya, demikian juga tangannya, demikian juga bentuk-bentuk yang lain, mengadu domba, namimah, tiba, bagaimana telah lewat pembahasannya. Kita masih akan membahas tentang bab yang ke-90, Maja'a fil fitan, apa yang datang tentang fitan, ini fitnah, ya, fitnah. Sebutkan pada pertemuan telah lewat, Surat Al-Anfal ayat yang ke-25, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Berhati-hatilah dari fitnah, cobaan-cobaan, ujian-ujian ataupun yang disiksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian saja. Demikian juga disebutkan di situ oleh beliau, oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, beberapa hadis tentang bahayanya seorang yang dia itu masuk di dalam fitnah, bahkan menganjurkan untuk kita bersegera untuk melakukan amalan. Badirul amal, segeralah kalian melakukan amalan, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah, segeralah kalian melakukan amalan, fitanan kafitain leli mudrim, sebelum datang fitnah, cobaan, ujian seperti apa, potongan malam yang sangat gelap. Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran, ada di situ seorang yang dia itu paginya itu mukmin, kemudian sorenya dalam keadaan kafir, menunjukkan dasarnya ujian waktu itu. Dan sebaliknya, yumsi mukminan wa yusbihu kafiran, ada di antara mereka yang sorenya mukmin, paginya kafir. Kenapa? Ya biudinahu bi aradhi minad dunya, menjual agamanya dengan bagian dari dunia seperti itu. Kemudian juga beliau menyebutkan al-ibadah fil harj kahijrati ilayya, ibadah ketika terjadi al-haraj, ya, itu banyaknya peperangan seperti hijrah, ya, kepada Nabi SAW. Haraj itu adalah fitnah, terjadinya fitnah, wa ikhtilat umuri nas, bercampurnya perkara-perkara manusia tidak jelas bagaimana hukumnya. Sekarang ini seperti demo, sebagian mengatakan kita mengingkari kemungkaran, ya, sebagian mengatakan tidak boleh dan sebagainya, sehingga umur perkara manusia, perkaranya di antara manusia menjadi bingung mereka. Padahal yang demikian itu, maka di situ kita akan mengikuti sunnah Nabi SAW untuk tidak khurus, tidak untuk kemudian keluar berontak kepada pemimpin dan sebagainya, bahkan demo dan sebagainya. Kemudian Nabi menyebutkan bahwa ibadah di waktu itu ketika banyak fitnah, cobaan-cobaan, ujian-ujian, perkara tidak jelas itu, ibadah di waktu itu Nabi menyebutkan seperti hijrah kepada Nabi SAW. Kita teruskan berikutnya, hadis nomor 180 itu. Walahumma, disebutkan oleh Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim, masih dalam bab ini. An Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu. Anna Umar, sesungguhnya Umar radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, ayyukum yaqadu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan di situ di dalam buku itu. Siapa di antara kalian yang menghafal ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil fitan, tentang masalah fitnah, cobaan-cobaan yang kita sekarang lagi membahasnya ini. Ya, berhati-hati ketika keadaan fitnah. Faqultu ana, maka beliau mengatakan Hudzaifah, aku. Faqala Umar mengatakan, "Hak, sampaikan. Fa innaka alaihi lajariun, sungguhnya engkau atas perkara ini seorang yang berani." Ini menyebutkan hadis Nabi. Faqultu, Hudzaifah mengatakan dengan yakin tentang masalah ini, "Sami'tu yaqul," aku mendengar Nabi mengatakan, "Fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi." Ujian yang dihadapi seseorang ketika menghadapi keluarganya, mungkin marah, ya, kepada keluarganya, anaknya dipukul dan sebagainya karena berat umpamanya. Ini sabar, mungkin tidak mampu. Wa malihi, demikian juga harta yang dia punyai, dia diuji dengannya, entah tidak punya uang atau bahkan punya uang padanya. Wa waladihi, dan anaknya, wa jarihi, dan tetangganya, macam-macam tetangganya itu, ada yang usil dan sebagainya. Tukafiruha sholat, bisa dihapuskan dengan sholat dosa-dosa yang dia lakukan dengan sebab dia tidak benar menghadapi ujian dari keluarganya, anaknya, keluarga, hartanya, tetangganya, bisa dihapuskan dengan sholat. Bisa dihapuskan dosa tersebut dengan sholat. Wasiyam, demikian juga puasa, wasodakoh, dan berikan sedekah. Wal amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Faqala, maka Umar mengatakan, bukan ini yang beliau maksud, bukan ini yang beliau inginkan jawabannya. Laisa hadza uridu, bukan ini yang aku inginkan. Kalau seperti ini, beliau sudah tahu, demikian juga sahabat yang lain mungkin. Inama uridu, sungguhnya aku inginkan, fitnah yang aku maksud adalah alati tamuju kamaujil bahar, yang dia itu bergerak seperti gelombang lautan yang bergelombang demikian, yang dahsyat. Fitnah yang aku maksudkan seperti itu, seperti gelombang di lautan yang besar. Bapul itu aku katakan, Utaibah menghafal juga, mengetahui permasalahan ini yang dibawakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaka walaha, ya Amirul Mukminin, tidak ada bahayanya untuk engkau, demikian juga dia itu, wahai Amirul Mukminin. Ini engkau tidak mengalaminya, engkau tidak mendapatkannya. Kenapa? Atau suatu pertanyaan juga, mana? Kenapa engkau? Yani pusing dengannya. Kenapa engkau bingung? Demikian. Inna bainaka wa bainaha baban mughlaqan. Sesungguhnya di antara engkau dan di antara fitnah yang demikian dahsyat itu, cobaan setelah itu, peperangan dan sebagainya itu, ada baban, ada pintu yang tertutup. Engkau terpisahkan dengan fitnah yang demikian dahsyat itu. Faqala, maka Umar pun bertanya lagi. Yuftahul babu au yusar? Pintunya itu yang membatasi aku itu, apakah dia dibuka atau dipecah? Kalau dibuka berarti seakan-akan beliau membuka fitnah itu kan, yang menyebabkan terjadinya fitnah itu. Tapi kalau yuksar ya dipaksa, beliau tidak ingin tetapi dipaksa. Meninggal, ya, seperti itu nanti yang disebutkan ya ini, beliau meninggal, jadi beliau tidak ada keinginan untuk membuka pintu fitnah itu yang kemudian berjalan terus bagaimana kita ketahui. Peperangan yang terjadi, radhiyallahu majma'in, perbedaan istri dan sebagainya. Pekul tu aku katakan, ini Hudaybah mengatakan bal yuksar, bahkan dipecah, bahkan dibongkar. Engkau tidak menginginkannya. Qala dzalika azdaru alla yughlab. Kemudian Umar mengatakan, maka itu kalau iman dibongkar, maka dia lebih pantas untuk tidak pernah ditutup lagi. Kalau sudah terbongkar, sudah terbuka, tidak bisa ditutup lagi. Umar sudah dia mengatakan kalimat itu. Menunjukkan apa? Fitnah itu dahsyat. Sampai sekarang pemikiran-pemikiran dia kan, karena setelah terbunuhnya Umar, kemudian terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu juga, terjadi apa? Fitnah-fitnah, yakni pemikiran Khawarij, pemikiran Syiah, ya, bagaimana dahsyatnya itu. Faqultu, maka aku katakan li Hudzaifah, aku katakan kepada Hudzaifah. Ini dari rawi, muridnya Hudzaifah mengatakan kepada Hudzaifah, sahabat ini. Akana Umar ya'lamu manil bab? Apakah Umar itu tahu siapa pintunya itu, siapa sih? Qala, maka Hudzaifah mengatakan, "Na'am, dia tahu." Kama ya'lamu anna duna ghad al-lailah, sebagaimana seorang mengetahui sebelum besok itu kan malam kan? Sebelum besok itu kan malam yang akan datang ini. Setelah malam kan besok kan itu. Orang kan tahu. Ya. Anni hadatsuhu hadisan, sesungguhnya aku menyampaikan kepada kalian suatu hadis, ya. Laisa bil aghalib, bukan suatu yang salah-salah, bukan. Ini benar-benar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahamna an nas'al manil bab, sampaikanlah kepada kami, bolehkah kami untuk bertanya siapa pintu itu? Faqulna li Masruq, maka kami katakan kepada Masruq, salah seorang rawi itu, as'aluhu, untuk is'aluhu, ini tanyalah dia. Fas'aluhu, kemudian dia pun bertanya. Faqala Umar, pintunya itu adalah Umar. Ini setelah terbunuhnya Umar dan itu adalah pintunya, maka terjadilah fitnah setelahnya. Ini demikian menunjukkan dahsyatnya fitnah waktu itu. Kemudian berikutnya hadis nomor 181. Ini panjang ini bab ini, oleh karena itu kita ulangi di sini. Kita ya ini kita teruskan pembahasannya. Hadis nomor 181 wali Muslim, bukan Imam Muslim. Ana Abi Bakrah, dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, marfu'an, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna satakunu fitan, sesungguhnya akan datang fitnah. Ala, ketahuilah. Ya, tsumma yakunu fitnah. Kemudian akan terjadi fitnah. Al-qa'id fiha khairun minal mashi, orang yang duduk lebih bagus daripada yang berjalan. Wal mashi fiha khairun minas sa'i, orang yang berjalan lebih bagus daripada yang berjalan dengan cepat, yang berlari. Ya, ilahi kepadanya. Ala fa'idha nazalat au waqa'at, sesungguhnya Kalau dia itu telah turun, demikian juga terjadi fitnah itu. Kalau sudah terjadi fitnah, memberontakkan, ya ini sudah kacau gitu. Seperti itu. Pamankan lahu ibil, kalau dia mempunyai unta, fayarhab bi ibdihi, maka dia pegangilah unta itu, sudah sibuk dengan itu. Enggak usah ikut fitnah. Pamankan lahu ghanam, kalau dia mempunyai kambing, ya, atau domba, fayarhab bi ghanami, dia bersama dengan apa? Gunamnya itu sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini sudah kita beribadah, baca Al-Qur'an, ta'lim, ya, mencari nafkah. Sudah enggak usah ikut-ikut seperti itu. Demo dan sebagainya, tidak usah, kita sibuk dengan apa? Dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa makana lahu ard, kalau dia punya tanah, fayalhaq bi ardihi. Sudah dia sibuk dengan tanahnya itu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tanahnya untuk mencari nafkah, ya. Faqala rajulun, maka berkata seorang laki-laki. Di sini ada hadisnya secara lengkap. Dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, araita man lam yakun lahu ibil. Kalau ada orang tidak punya ibil, dia tidak punya apa? Tidak punya unta, wala ghanam, tidak punya kambing, wala ard, tidak punya tanah juga. Bagaimana dia? Untuk apa dia? Dia akan lakukan apa? Qala, maka Nabi mengatakan, ya'midu ila sayfi. Sudah, pegang, ambil itu pedangnya. Fayaduku al-hadhi. Pukulkan di bagian yang tajam itu. Bihajar, dengan batu. Ya, ini tidak digunakan lagi pedangnya. Tidak usah ikut-ikutan. Tidak punya tanah, tidak punya unta, tidak punya kambing. Pedangnya hancurkan saja. Tidak digunakan. Tidak usah ikut-ikut masalah fitnah. Sumalianju. Kemudian dia menyelamatkan diri. Ini istata'at. An-najah, kalau dia mampu untuk mengambil keselamatan. Tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan, Allahumma hal balagtu, ya Allah, apakah aku sudah sampaikan? Qala salasa, Nabi menyebutkan 3 kali. Ini semua menunjukkan untuk orang ketika terjadi fitnah sibuk dengan ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faqala rajul, maka seorang laki-laki mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, araita an aqrahtu? Wahai Rasulullah, kalau aku tidak mau hatta yantalib bi ila ahdiz safaini. Kemudian ada orang mengajakku di dua saf. Dipaksa untuk ikut apa? Berperang. Gimana lagi ini? Dia tidak ingin, tapi keadaan yang berat, sampai dia ternyata apa? Berhadapan dengan pasukan yang lain. Fayadribuni rajulun bisayfi, ada seorang laki-laki yang dia itu memukul aku dengan pedangnya. Au yaji'u sahm fayaqtuluni, atau dia datang dengan apa? Dengan anak panah sehingga membunuh aku. Qala, maka Nabi mengatakan, ya bu bi ismi ga bi ismi, dia kumpulkan dosa dia, ya. Demikian juga dosamu dan dosa dia, fayaqulu min ashabinar, maka dia menjadi penghuni neraka. Jadi kamu enggak usah ikut-ikut, diam. Dia mau bunuh kamu, biar kamu dibunuh. Demikian sudah ketika terjadi fitnah. Demikian juga hadis berikutnya, hadis nomor 182. Wali Abi Dawud, sebuah lima Abu Dawud, hadis ini sahih. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani, ya, dengan penguatnya Hasan. Hadisnya menjadi Hasan. An Sa'ad, dari Sa'ad bin Abi Waqqas Badran, beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, aku katakan, wahai Rasulullah, ara'aita in dakhala alayya baiti, bagaimana pendapatmu kalau ada seorang itu masuk ke rumahku, wa basata ila yadihi, dan membentangkan tangannya, liyaqtulani, untuk membunuh aku, siap dengan pedang yang mau membunuh kita namanya. Faqala, maka Nabi mengatakan, kun ka khairi ibni Adam, jadilah engkau seperti yang paling bagus dari dua anak Adam. Kisahnya kan itu dalam surat Al-Maidah. Wa tlu alaihim naba' ibni Adam bil haqq. Ya, id qaraba qurbanan fa taqabbala min ahdi ma lam yataqabbal min al-akhar. Kisah Qabil dan Habil itu. Walaupun nama itu adalah gaib, tapi demikian sebagian ulama bersandar kepadanya. Sampai kemudian Habil dibunuh oleh Qabil. Wa tala hadil ayat, sebutkan ayat ini dalam surat Al-Maidah ayat 28. Lain basata ilayya yadaka litaqtulani, kalau engkau membentangkan tanganmu kepadaku untuk membunuh aku, litaqtulani, ma ana biblasiti yadiya ilaik, aku tidak akan membentangkan tanganku kepada engkau. Liaqtulak, untuk membunuh engkau, enggak, aku pasrah saja. Tidak mau ikut di dalam apa? Fitnah ini. Ini akhafullah rabbul alamin. Ini aku takut, sesungguhnya aku takut kepada Allah rabbul alamin. Demikian. Ketika fitnah yang dasar seperti itu, kita tidak usah ikut-ikut. Bahkan kalau orang mau membunuh kita, sudah dia masih. Dia membunuh kita. Demikian. Dan hadisnya adalah Hasan tadi disebutkan. Hadis ini semua menunjukkan sebagai para ulama dalil tentang apa? Untuk seorang tidak ikut terjerumus di dalam fitnah, menjauhi permasalahan itu. Kita sibuk dengan ibadah. Ya, banyak ilmu yang belum kita ketahui di dalam agama kita ini. Demikian juga memperbaiki keluarga kita, memperbaiki anak-anak kita. Ya, tidak sibuk juga dengan urusan-urusan ini politik, demikian juga yang lainnya. Sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita sudah baca subhanallahi wa bihamdihi.